Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu fillah, sebelumnya kita telah menjelaskan metode penyusunan kitab yang berjudul Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitabi was Sunnah ini, dan telah kita sebutkan bahwa tujuan dibuatnya kitab yang ringkas ini adalah untuk memudahkan bagi para pemula dalam talabul ilm untuk memahami permasalahan-permasalahan penting dari permasalahan-permasalahan fikih yang disebutkan dalam kitab-kitab para fuqaha. Oleh karena itu, kita berusaha untuk menghindari menyebutkan khilaf atau perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama dari madzhab yang ada, dan kita mencukupkan untuk menyebutkan mana yang rajih, mana yang paling kuat dari pendapat para ulama sebagaimana yang beliau sebutkan, kecuali apabila ada permasalahan-permasalahan yang butuh untuk dijelaskan perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama disebabkan karena adanya hal-hal yang masih menjadi diskusi di kalangan para ulama, atau adanya saling tarik ulur dalam menyebutkan dalil-dalil antara yang membolehkan atau yang tidak membolehkan misalnya, atau yang mengharamkan dan yang tidak mengharamkan, maka insyaallah ta'ala kita akan sebutkan. Baik, kita masuki at-tamhid, pembukaan dari permasalahan ini. Wa yashtamilu ala niqati at-taliyah. Dan pembukaan kitab ini mencakup beberapa poin berikut. Ta'rifu al-fiqhi lughatan wa istilahan. Definisi fiqh baik secara bahasa, demikian pula secara istilah. Masadiruhu. Kemudian sumber pengambilan ilmu fikih itu dari mana? Kemudian mawdu'uhu, yang menjadi judul pembahasannya, diletakkan kemana ilmu fikih ini? Kemudian thamaratuhu, buah dari ilmu fikih, apa faedahnya? Kemudian fadluhu, keutamaan mempelajari ilmu fikih. Makna al-fiqhi lughatan wa istilahan. Adapun yang pertama, definisi fikih baik secara bahasa demikian pula secara istilah. Al-fiqhu fil lughati al-fahmu. Fikih secara bahasa artinya pemahaman. Fikih secara bahasa artinya pemahaman. Ya. Wa minhu qaulullah ta'ala an qaumi syu'aib. Dan di antara yang menunjukkan bahwa fikih dalam bahasa Arab maknanya adalah pemahaman adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan tentang ucapan kaum Syu'aib, di mana kaum Syu'aib mengatakan kepada Syu'aib alaihi salam, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Ma nafqahu kathiran mimma taqul. Kami tidak nafqah kebanyakan dari apa yang kamu katakan. Yang dimaksud nafqah di sini adalah nafham. Kami tidak memahami kebanyakan apa yang kamu katakan wahai Syu'aib. Wa qawluhu azza wa jal, demikian pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kalian tidak memahami. La tafqahun, kalian tidak memfikih, maksudnya tidak memahami bagaimana mereka bertasbih. In kullu man fis samawati wa man fil ard illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Semua apa yang ada di langit dan di bumi, melainkan mereka bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, namun kalian tidak memahami bagaimana mereka bertasbih. Maka tafqahu di sini maknanya tafhamu, yang menunjukkan bahwa secara bahasa fikih artinya adalah pemahaman. Wal fiqhu fil istilah, adapun fikih secara istilah, dalam istilah syara', yang dimaksud adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyyati al-muktasabati min adillatiha tafsiliyah. Yang dimaksud fikih secara istilah adalah berilmu tentang hukum-hukum syar'iyyah, berilmu tentang hukum-hukum syara'. Berarti keluar dari definisi ini hukum-hukum akal, ini tidak termasuk ke dalam ilmu fikih. Hukum filsafat tidak termasuk ke dalam ilmu fikih. Ilmu sihir tidak termasuk ke dalam ilmu fikih. Naam, ilmu kalam tidak termasuk ke dalam ilmu fikih. Jadi al-fikih terkhusus membahas tentang ilmu tentang hukum-hukum syar'i. Tentang hukum-hukum syar'i. Al-amaliyyati, yang sifatnya amalan. Ya. Yang sifatnya amalan. Maka penyebutan amalan di sini mengeluarkan ilmu hukum-hukum syar'i yang sifatnya keyakinan. Seperti pembahasan tauhid, pembahasan akidah, maka ini ayyuhal ikhwatu fillah tidak termasuk ke dalam pembahasan fikih. Jadi memang fikih ini khusus membahas tentang hukum-hukum syar'i yang sifatnya amal. Al-muktasabah min adillatiha tafsiliyah, yang diambil hukum-hukum syar'i tersebut secara amalan dari dalil-dalil hukum-hukum syar'i yang rinci. Dari dalil-dalil hukum-hukum syar'i yang rinci. Jadi disebutkan secara rinci, air itu apa hukumnya, suci dan mensucikan. Dalilnya apa? Misalnya disebutkan dari kitabullah, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa hukumnya salat tanpa wudu? Maka dalilnya demikian. Apa hukumnya menunaikan zakat? Dalilnya demikian dan seterusnya. Jadi setiap membahas satu permasalahan lalu kemudian disebutkan masing-masing dalil secara terperinci. Kadang-kadang ada satu permasalahan dalilnya satu. Kadang-kadang ada satu permasalahan dalilnya lebih dari satu, dua, tiga, empat dan seterusnya. Kadang-kadang ada satu permasalahan dalilnya hanya dari Al-Qur'anul Karim. Namun terkadang ada juga permasalahan yang lain yang dalil tersebut atau permasalahan itu dikuatkan berdasarkan dalil Al-Qur'an, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditambah lagi dengan ijma' para ulama dan qiyas. Ya, atau mungkin ada dalil-dalil yang lain, yaitu al-bara'atul asliyah dan yang lain sebagainya. Yang ini adalah merupakan dalil-dalil rinci untuk menguatkan satu permasalahan. Jadi inti dari ilmu fikih adalah berilmu tentang hukum-hukum syar'i yang sifatnya amaliyah. Yang sifatnya amaliyah, yang diambil dari dalil-dalil secara rinci. Waqad yutlaqu al-fiqhu 'ala al-ahkami nafsiha, dan terkadang fikih itu disebut kepada hukum-hukum itu sendiri. Nah, sekarang apa sumber fikih? Dari mana kita mengambil hukum-hukum fikih tersebut? Masadirul fiqhi al-asasiyah. Adapun sumber-sumber rujukan fikih secara asas yang paling utama adalah yang pertama Al-Qur'anul Karim. Yang kedua As-Sunnatu Al-Mutahharah. Yang ketiga Al-Ijma', dan yang keempat Al-Qiyas. Jadi ini merupakan empat dalil yang disebutkan oleh para usuliyun al-adillah al-muttafaq 'alaiha. Dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama secara umum adalah empat perkara ini: Al-Qur'anul Karim, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ijma' dan al-qiyas. Ya, yang pada hakikatnya keempat perkara ini kembali kepada dua sumber hukum yang utama. Sebab qiyas itu sendiri tidaklah ditegakkan hukum qiyas kecuali berdasarkan al-kitab was sunnah. Demikian pula ijma' tidaklah ditegakkan bahwa ijma' itu merupakan hujjah melainkan berdasarkan dalil dari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, jadi pada hakikatnya kembali kepada dua sumber hukum yang utama, Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pembahasan fikih itu apa? Maudhu'ul fikhi, apa pembahasan fikih? Yang mana yang dibahas, ya, pokok pembahasannya. Maudhu'ul fikhi, pembahasan fikih itu af'alul mukallafin minal ibadi ala nahwi amin syamil. Pembahasan fikih itu adalah perbuatan-perbuatan mukallafin, perbuatan orang-orang yang telah disebut mukallaf. Dia telah berakal dan dia telah mencapai usia balig, ya, sehingga diberikan kepadanya beban-beban untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka disebut sebagai mukallaf. Minal ibadi, dari hamba-hamba ini, ala nahwi amin syamil, dalam bentuk secara umum yang menyeluruh. Fahuwa yatanawalu alaqatil insan ma'a rabbih wa ma'a nafsih wa ma'a mujtama'ih. Sehingga pembahasan fikih ini itu mencakup hubungan antara manusia dengan Rabbnya, antara sesama manusia dan antara manusia dengan masyarakatnya. Wa yatanawalu al-ahkam al-amaliyah wa ma yasduru 'anil mukallaf min aqwalin wa af'alin wa uqudin wa tasarrufat. Dan juga mencakup hukum-hukum amalan dan apa yang berasal dari seorang mukallaf, dari ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan. Demikian pula akad-akad, akad jual beli, akad pernikahan dan yang lainnya. Wa tasarrufat, dan berbagai tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang lainnya dalam bermuamalah. Wa hiya ala nau'aini, dan ini terbagi menjadi dua bagian. Al-awal, yang pertama, ahkamul ibadat, hukum-hukum yang mencakup permasalahan ibadah, yaitu ibadah-ibadah khusus. Ibadat mahdhah min salatin wa siyamin wa hajjin wa nahwiha. Seperti sholat, berpuasa, haji, dan yang semisalnya, yang memang ini khusus membahas tentang hubungan seorang hamba kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Atsani, yang kedua, ahkamul muamalat, hukum-hukum yang mencakup permasalahan muamalah, pergaulan di antara sesama manusia. Min uqudin, dari akad-akad, wa tasarrufat, dan dari perbuatan-perbuatan dalam bermuamalah, wa uqubat, dan dari hukuman-hukuman yang ditetapkan, siapa yang berhak dikenakan hukuman dalam satu perkara, wa jinayat, dan pelanggaran-pelanggaran, wa dhamanat, dan ganti rugi, ya, terhadap sesuatu yang dirusak, wa ghairiha, dan yang lainnya. Mimma yuqsadu bihi tanzimu alaqatin nasi ba'dihim ma'a ba'din. Yang mana yang dimaksudkan dari hukum-hukum ini secara menyeluruh, mengapa ditetapkan hukum tanzim, untuk mengatur hubungan antara manusia, sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalaulah kaum muslimin mereka menerapkan hukum Islam dan mereka menjalankan apa yang ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan mereka, niscaya mereka dalam perjalanan hidup mereka penuh dengan ketenteraman dan ketenangan. Tidak akan terjadi kekacauan. Wa hadhil ahkamu yumkinu hasruha fi mayali. Dan hukum-hukum ini mungkin kita merangkumnya pada hal-hal yang berikut ini. Yang pertama, ahkamul usrah. Dalam permasalahan fikih juga akan dibahas hukum-hukum seputar keluarga. Min badi takwiniha ila nihayatiha. Dimulai dari permulaan membangun rumah tangga sampai akhirnya. wa tashmalu ahkam az-zawaj wat talaq wan nasab wan nafaqah wal mirats wa nahwiha, dan mencakup hukum-hukum pernikahan, perceraian, nasab, nafkah, waris mewarisi, wa nahwaha, dan yang semisalnya. Yang kedua, ahkamul muamalat al-maliyah al-madaniyah, hukum-hukum dalam bermuamalah yang hubungannya dengan harta, ya, yang hubungannya dengan harta al-madaniyah, ya, yang terjadi di antara masyarakat. Wa hiya al-muta'alliqatu bi muamalatil afrad wa mubadalatihim min bai'in wa ijarah wa syarikatin wa nahwiha, dan ini mencakup pergaulan atau mereka bermuamalah baik antara satu individu dengan yang lain, atau saling bergantian di antara mereka, baik dalam bentuk jual beli atau sewa menyewa, atau dalam bentuk membuat syarikah dan yang semisalnya. Yang ketiga, al-ahkam al-jinaiyah, hukum-hukum yang menyangkut tentang permasalahan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh seorang ketika dia berbuat sesuatu kepada orang lain, apakah berbuat zalim atau dia menyakiti orang lain ataukah dia merusak barang orang lain, maka ini pun ada hukum-hukum tersendiri. Wa hiya allati tata'allaqu bima yasduru 'anil mukallaf min jara'im wa ta'addiyat, yaitu hukum-hukum yang hubungannya dengan perbuatan yang berasal dari seorang mukallaf, dari jarimah-jarimah, pelanggaran-pelanggaran, ya, kejahatan yang dilakukan dan sikap-sikap melampaui batas. Wa ma yastahiqquhu 'alaiha min uqubat, dan apa yang berhak untuk mereka dapatkan dari hukuman-hukuman atau na'am, hukuman atau siksaan. Yang keempat, ahkamul murafa'at wal qada, hukum-hukum yang menyangkut tentang diangkatnya permasalahan itu ke pengadilan, ke pemerintah, sehingga ditetapkanlah dalam pengadilan siapa yang benar dan siapa yang salah. Wa hiyal muta'alliqatu bil qada fil khusumati wad da'wa wa turuqul itsbati wa nahwiha, dan ini mencakup tentang permasalahan qada dalam pertengkaran yang terjadi, dan ketika ada klaim bahwa ini adalah milik saya, maka tentu harus disertai dengan bukti dan cara-cara menetapkan hal itu semua dan yang semisalnya. Dan juga mencakup perkara yang kelima, al-ahkamud dauliyah, hukum-hukum yang menyangkut negara, hukum-hukum yang menyangkut negara. Wa hiya allati tata'allaqu bi tanzimi 'alaqati ad-dawlati al-islamiyyati bi ghairiha min ad-duwal fi silmi wal harbi, yaitu hukum-hukum yang menyangkut bagaimana cara menyusun dan bagaimana cara mengatur hubungan antara negara Islam dengan selain negara Islam, dari berbagai macam negara-negara kafir, kapan kita melakukan silm, ya, perjanjian damai, kapan kita melakukan peperangan. Wa alaqatu ghairil muslimin almuwatinina biddaulah, dan apa hubungan non muslim yang mereka tinggal di sebuah negeri Islam, apa hubungan mereka dengan daulah Islamiyah. Ini juga, ya, dijelaskan dalam permasalahan-permasalahan fikih. Dari apa yang kita baca ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, menunjukkan bahwa hukum fikih itu mencakup seluruh permasalahan. Mulai dari permasalahan-permasalahan yang kecil, ya, menyangkut permasalahan-permasalahan yang dialami oleh setiap individu kita, sampai kepada permasalahan-permasalahan yang besar, sampai membahas permasalahan negara, sampai membahas tentang permasalahan politik, ya, sehingga tidak benar kemudian apa yang dianggap oleh mereka mengeluarkan permasalahan agama dari pemerintahan. Tidak benar. Islam mengatur seluruhnya. Islam mengajarkan, ya, untuk kepentingan seluruh umat manusia yang membawa mereka kepada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirah. Wa tashmalu al-jihad wal mu'ahadat, dan ini juga mencakup permasalahan jihad, kapan ditegakkan jihad, apa syarat-syarat berjihad. Demikian pula dijelaskan tentang masalah perjanjian-perjanjian, ya, kapan seorang itu boleh membatalkan perjanjian, dan apa hukum perjanjian, apa syarat-syarat perjanjian, dan seterusnya. Itu dibahas dalam permasalahan-permasalahan fikih yang akan kita lewati satu demi satu insyaallahu taala. Baik, saya kira sampai di sini akhwan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.